sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terlukai kembali mengenang cinta. Hati ini kembali temukan senyumnya. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tukarlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Yeah.